الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, selama dua hari ini kita telah belajar bersama. Kita sama-sama belajar alhamdulillah kepada Ustaz kita Ustaz Rahman Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama dua hari ini bermanfaat untuk semua, dan kita mengharap barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mendengar tausiah dari beliau kita Allah Taala, secara khusus saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada yang pertama ini Ustaz Abu Sama Ustaz Rahman Hafizahullah Taala. Kemudian semua satir yang hadir, yang ada, dan seluruh ikhwah panitia, jazakumullah khaira, dan semua ikhwah yang turut andil membantu ta'awun terlaksana acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan untuk semua. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan kembali adakan ajar seperti ini. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Dan yang kedua, saya pribadi dan seluruh panitia dan pengurus mahdi sini yang mengucapkan mohon maaf apabila selama kedatangan antum para duyuf, para tamu, peserta atau asatidah ya banyak kekurangan dalam ya menyambut antum, melayani antum, ya mudah-mudahan ada kemurahan dari antum untuk memaafkan kami semua. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita akan berupaya ke depannya lebih baik lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dengan ini kita tutup acara kita. Namun sebelumnya kita akan dengarkan nasihat tausiah dari beliau Ustaz Rahman Hafizahullah Ta'ala. Semua herat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kita pada beberapa hari ini, barakallahu fikum, ya sedikit tidaknya menambah pengetahuan kita dari wasiat ulama kita, barakallahu fik. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang kita lakukan ikhlasan lillahi Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai catatan amal soleh dalam timbangan kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian setelah syukri lillahi subhanahu wa ta'ala, Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada akhi Ustaz Al-Fadhil Abi Abdullah Abdurrahman Mubarak beserta segenap ikhwah yang telah menyusun kegiatan mengundang para duat ilallah musyrikin di setiap ma'ahid atau di ma'ahad-ma'ahad. Tentu ini adalah juhdun mashkur, sebuah upaya yang patut kita syukuri, membuka saling tanasuh dan tadakur bersama para duat ilallah. Tentu kita tahu bahwa di sebuah tempat ujiannya lebih besar dari tempat-tempat yang lain, rahimani wa rahimakumullah. Tetapi di saat kita bertemu karena Allah Azza wa Jalla di sebuah taat kepada Allah, akan bisa menjadi dawa, menjadi obat, barakallahu fikum. Apalagi di saat kita mendengar pesan-pesan-pesan para ulama kita. Oleh karena itu kita patut untuk mengucapkan jazakumullahu khair atas juhud Ustaz kita Hafizahullahu Ta'ala Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak untuk mengajak, mengundang, memanggil, menyerukan kepada para duat ilallah untuk kita bermajlis. Tadi kita sebutkan saling tanasuh, saling tadakur. Terkadang minkum afdalu minna, di antara antum ada yang lebih utama, lebih juhud di dalam dakwah ini dari kita, tetapi membagi-bagi faedah, sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan di dalam hidup. Maka dari itu saya mengucapkan sekali lagi ba'da syukrilillah, kemudian mengucapkan syukur atas upaya ini, barakallahu fikum. Juga berterima kasih kepada segenap duat yang menyempatkan diri datang dalam kesibukan yang mungkin sangat di ma'ahadnya, mengurus keluarga, mengurus barakallahu fikum tullab, menyempatkan ada yang berangkat untuk menghadiri. Semoga bisa mengambil faedah dalam pertemuan yang sebentar, dan tidak ada kata kecuali mengucapkan jazakumullahu khairul jami' atas semuanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, menyambut permintaan akhina al-fadhil untuk kemudian mungkin sebagai titipan nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudara-saudaraku ahlus sunnati wal jama'ah, terkait dengan sebuah kerugian besar di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah membagi hambanya ada yang muflih, yang beruntung selalu di dalam hidup, ada yang mengalami khasarah. Terkadang dia sudah beruntung di dalam hidup, tetapi di belakang dia menjadi orang yang merugi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita menyadari bahwa kata-kata merugi itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan di kehidupan dunia saja, oleh para pedagang, baik dalam jualan yang mungkin ringan saja, sampai kepada yang besar, atau para saudagar-saudagar, para petani, para peternak, dan seterusnya. Kata merugi itu bagikan sebuah hantu di dalam hidup mereka, karena mereka membuka upaya usaha sekecil apapun ingin memperoleh keberuntungan, walaupun sekecil apapun, yang penting ada keuntungan. Ya, modal 100 jadi 150 misalkan, barakallahu fikum. Berupaya untuk mewujudkan, bagaimana lagi kalau keuntungan itu berlipat-lipat. Yang jelas bahwa kata-kata merugi itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh ahlu dunia di kehidupan dunia ini. Atau orang-orang yang muttaqin mencari sedikit rezeki Allah Azza wa Jalla, keuntungan juga mereka khawatirkan. Apalagi kalau sampai tarafnya itu bangkrut. Sangat-sangat ditakuti, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu dalam urusan akhirat, ini adalah sesuatu kerugian yang sangat besar kalau ada orang yang Allah putuskan untuk merugi. Ternyata kerugian itu sesungguhnya kerugian di atas kerugian itu terkait dengan urusan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in sempat ditanya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma ta'udduna mal muflis, wa fi riwayatin atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang dikatakan bangkrut itu? Bagaimana anggapan kalian tentang orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in memberikan jawaban sebatas pengetahuan mereka di kehidupan dunia ini, menunjukkan bahwa kebangkrutan itu sesuatu yang sangat merugikan sekali di dalam hidup. Sehingga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in memberikan jawaban dengan mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut di tengah kami itu adalah orang yang tidak punya dinar, maksudnya duit, tidak punya barang, ludes semuanya. Ini bangkrut, barakallahu fikum, yang masyhur di kalangan para sahabat terkait dengan kehidupan dunia, ya, yang ditakuti. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada para sahabat Nabi jawaban terkait dengan kebangkrutan kelak di akhirat. Bagaimana, barakallahu fikum, gambarannya? Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, orang yang bangkrut menurut pandangan risalah dan kehidupan di akhirat kelak adalah alladhi ya'ti bisolatin wasiyamin wazakat. Orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala solat, zakat, puasa. Berarti ini kan sebuah keberuntungan kalau seseorang membawa nilai kebaikan menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa menjadi bangkrut? Ternyata orang ini banyak bersinggungan di kehidupan dunianya. Bersinggungan dengan orang lain, barakallahu fikum. Bersinggungan dengan saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana bentuk bersinggungannya? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, di dunia dia syatama hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza. Di dunia dia melakukan kezaliman. Apakah dengan lisannya mencela dan mencerca, mencaci maki, dengan tangannya memukul, barakallahu fikum, atau dengan mengambil hak orang lain terkait dengan harta bendanya atau terkait dengan darahnya. sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam membatasi kedzaliman itu di dalam hadis dalam tiga hal atau tempat kedzaliman itu, urusan darah, kemudian kehormatan barakallahu fikum, kemudian harta benda. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, terus bangkrutnya dari sisi mana? Ternyata orang yang bersinggungan di kehidupan dunianya tadi, yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti, yang pernah direndahkan, yang pernah dipukul, yang pernah-pernah, ternyata mereka-mereka yang bersinggungan ini akan mengambil bayarannya. Padahal sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amalan, waktu dan kesempatan untuk memetik hasil-hasil nilai dan usaha di dunia. Tidak ada. Ternyata orang-orang yang pernah bersinggungan di kehidupan dunia datang mengambil. Ini mengambil miliknya, bayarannya. Ini mengambil bayarannya. Itu mengambil bayarannya. Ternyata untuk membayarnya itu sudah habis. Tidak ada lagi. Sementara masih ada bersinggungan dengan yang lain. Lalu bagaimana? Sudah tidak punya lagi untuk membayarnya. Maka Allah Azza wa Jalla memutuskan untuk kemudian kejelekan orang yang pernah bersinggungan dengannya ditimpahkan kepadanya. Allahu Akbar. Lalu setelah itu dibuang ke dalam neraka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebuah pemberitahuan di dalam hidup dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa kerugian yang hakiki itu pada kehidupan akhirat. Mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang dasar-dasar kerugian di dalam hidup. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, bahwa manusia ini seluruhnya dalam kondisi merugi. Merugi barakallahu fikum. Kerugiannya tinggi, ada yang sedang, ada yang sedikit, merugi. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan ini sesuatu yang sangat penting, semoga kita berharap berada di dalamnya. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari keumuman kerugian kehidupan manusia itu orang-orang tertentu. Siapa mereka-mereka itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Empat yang Allah Azza wa Jalla keluarkan dari barakallahu fikum kerugian. Satu, orang yang berilmu dengannya membenahi imannya. Yang kedua, orang yang mengamalkan, yang itu merupakan konsekuensi dari ilmu dan keimanannya kepada Allah. Setelah dia melengkapi dirinya, dia kemudian tampil untuk melengkapi orang lain karena kepingin mendapatkan keberuntungan yang besar, yang sangat di kehidupan ini. Dia kemudian melakukan barakallahu fikum, tampil untuk menyempurnakan orang lain melalui pintu dakwatu ilallah. Agar di tengah jalan dia tidak gagal dalam usaha-usaha keberuntungan itu, dia bungkus usahanya itu dengan as-sabru lillahi azza wa jalla, dengan kesabaran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti ternyata terbebasnya seseorang dari keberuntungan, terbebasnya seseorang dari kerugian itu ternyata dengan ilmu dan amal. Dan kita tahu Seseorang tidak pernah akan bisa masuk ke dalam kancah berilmu dan beramal itu, apalagi berdakwah atau bersabar, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang mampu akan mengukir keberuntungan di dalam hidupnya. Tapi ternyata akan ada peluang-peluang-peluang untuk terjadi. Orang yang sudah dibukakan keberuntungan ini malah lebih memilih dia merugi. Kaif? Bagaimana? Barakallahu fikum. Yaitu mengilmui ilmu yang salah. Mengilmui, menjadikan sesuatu yang salah menjadi ilmunya. Kemarin barakallahu fikum mengatakan ini hak. Berjalan waktu, ternyata rusak alat ukurnya. Rusak barakallahu fikum timbangannya. Ternyata kemarin yang ini adalah hak, kok menjadi salah. Salah hak di depannya. Bukankah ini adalah sebuah kerugian di dalam hidup? Kerugian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Berikutnya, dia tidak mengamalkan ilmu yang dia sudah pelajari hak, itu sudah kerugian. Bagaimana lagi kalau dia mengamalkan sesuatu yang salah bukan dari ilmu? Berarti tambah merugi. Barakallahu fikum. Tidak mengamalkan ilmu saja, itu adalah sebuah kerugian di dalam hidup. Rugi. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau dia mengamalkan di dalam hidup lawan dari ilmu yang dia telah ketahui? Allah Azza wa Jalla melarang seorang muslim yang tadi kita sebutkan bangkrut-bangkrut tadi berbuat zalim, apakah mencela, mencerca bentuknya, menghina dan merendahkan. Kan ilmunya sudah jelas. Tapi ternyata diamalkan sebaliknya. Wah, dihabisi itu, dicela, direndahkan, dijelekkan, dijatuhkan. Maka tentu ini adalah kerugian yang sangat-sangat fatal dalam hidup seseorang. Cukuplah sebagai bentuk kerugian dia, dia tidak tahu kalau dirinya merugi. Orang tahu-tahu, orang lain tahu. Oh, rugi loh mas. Anda itu merugi. Kenapa Anda melanggar ilmu yang Anda sudah pelajari, yang hadis ayat-ayatnya Anda sudah genggam kok. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab terus ada bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik darinya. Begitu sebaliknya, wanita dengan wanita. Memberikan lakop-lakop dan julukan-julukan yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Allah mengancam, wa man lam yatub, siapa saja yang tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, fa ulaika humudh dhalimun, dialah orang-orang zalim, berarti masuk dalam kategori orang-orang yang akan bangkrut barakallahu fikum di kehidupannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah misal, sebuah contoh barakallahu fik. Mengamalkan sesuatu yang bukan dari ilmu, berarti ini kebangkrutan tambahan lagi. Ya. Nah, kita lihat barakallahu fikum, di situ ada rahasia hukuman. Di saat dia tidak menyadari atau seseorang tidak menyadari kalau dirinya itu bangkrut. Tak sadar baru wis dibangunkan, mas, bahaya lo mas. Wah, ndak. Ya, terus pede, terus melakukan, terus berbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Semakin terus bertambah, merugi. Itulah dia. Kerugian besar di saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, lalu kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Semuanya akan bisa terjadi pada diri kita, barakallahu fikum. Akan bisa terjadi. Di saat kemudian Allah berikan kita keberuntungan, ternyata kita memilih jalur yang lain. Merugi. Tidak puas. Ya. Maka disitulah letak kerugian seseorang yang sangat-sangat berat. Hukumannya, dia tidak sadar kalau dirinya merugi. Dinasihati dan diingatkan, tidak mau. Tamadi terus menerus pada kerugian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka itu adalah sebuah hukuman. Coba kita melihat firman Allah Azza wa Jalla yang kita sering baca. Falamma zaghu azaghallahu kulubahum. Di saat memang dasarnya ada penyimpangan dan penyelewengan, hukuman keberikutnya itu datang. Diselewengkan. Oleh karena itu Allah tidak berbuat zalim dalam menentukan dan menjadikan hambanya itu merugi. Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim, tetapi hamba itulah yang memilih kerugian di dalam hidupnya. Bagaimana kalau sekiranya ilmu sudah salah, amalnya parah, lalu kemudian didakwahkan yang salah? Ya Allah, tambah merugi. Barakallahu fikum. Sudah demikian bentuk kerugiannya, dia bersabar di atasnya kerugian itu, tambah merugi lagi. Semua kita bisa akan terjatuh dalam kerugian yang parah seperti itu. Di saat kita sudah tidak menghormati lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat taufiknya, nikmat hidayahnya, nikmat ilmunya yang telah diberikan, kita sudah tidak lagi menghormatinya dan memuliakan pemuliaan itu. Kita mau tukar. Tukar dengan kepentingan diri kita sendiri. Atau kepentingan teman kita. Atau kepentingan guru kita. Atau kepentingan alimnya kita. Kita mau tukar itu, barakallahu fikum. Sungguh ini kerugian yang sangat besar. Tidak tahu dirinya merugi misalkan, itu adalah sebuah kerugian. Bisa dia tidak mengerti dirinya sedang merugi di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam selalu meminta. Ketika berilmu, tambahan ilmu, tetapi meminta keberkahan padanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Beliau juga mengajak kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak berguna dan bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuahkan amal saleh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pelajaran buat kita tentunya dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keberuntungan hidup di dunia, karena surat Al-Asr itu pesan buat kita yang hidup di dunia ini. Siapapun yang mau mengukir keberuntungan hidup di dunia, bagaimanapun engkau, ya, kecil, besar, muda, kemudian dewasa, pekerjaannya ya mungkin rendahanlah taruhnya sampai kepada pekerjaan besar. Allah pesankan kepada siapapun yang hidup di dunia ini, yang mau beruntung, ingin bebas dari kerugian, ini dia. Barakallahu fikum. Yaitu dia belajar agama Allah Azza wa Jal, dan dia berupaya untuk kemudian mengamalkannya biqadril istita' dalam bingkai syariat Allah Azza wa Jal, lalu dia semangat untuk menyampaikannya kepada orang lain. Semangat untuk menyampaikannya kepada siapapun juga, walaupun mungkin anaknya, anak orang masih kecil, tapi assalamualaikum. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah barakallahu fikum mengajarkan itu semua, ketemu sama anak kecil, assalamualaikum. Bukankah itu adalah bagian dari dakwatu ilallah azza wajal? Mengajarkan barakallahu fikum anak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga ketemu bersama saudara kita dimanapun, ya, menebar assalam, hafidhani wa hafidhakumullah, itu juga bagian dari dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, peluang-peluang yang seperti ini, jangan sampai barakallahu fikum kita sia-siakan. Kalau di sini mungkin karena keramaian hidup di Jakarta atau di mana, kan sering bertemu berjumpa sama Pak Oga. Iya. Pak Oga, iya, kenapa? Orang mana Pak Oga? Hah? Gak tahu. Mau kenalan. Pak Oga. Yang gak kenal juga istilah Pak Oga di sini. Oh, subhanallah. Orang Jakarta ya, orang timuran? Hah? Apa? Pak Oga itu. Hah? Orang minta duit? Apa? Orang Betawi, Pak Oga semuanya. Ya. Barakallahu fikum kalau mau nyebrang. Ya, ada kan, rahimani wa rahimakumullah. Dan itu banyak ternyata. Barakallahu fikum. Coba mulai dari salam sebelum ngasih duit. Assalamualaikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kan termasuk upaya untuk menebar, ya, dakwatu ilallah azza wa jalla yang diteladankan atau yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, untuk menambah keberuntungan kita di dalam hidup. Kalau ternyata dia terus mendengar, kita sering melalui jalan itu dan sering kita berjumpa dengan assalamualaikum. Kasih 500 perak atau berapa. Assalamualaikum. Nanti barakallahu fikum, lama kelamaan dengan terbentuknya itu, dia lebih dahulu salam dari kita. Pak Ustaz, assalamualaikum. Belum lho, tetapi dia sudah mundur. Berarti itu adalah sebuah nilai di dalam hidup yang kita dapatkan melalui barakallahu fikum. Dakwahnya ringan, tidak ada modal kok. Ya cuma buka kaca lewat di masyarakat, assalamualaikum. Ya, barakallahu fikum. Atau lewat, ya, pakai helm, buka assalamualaikum. Tidak butuh modal. Tapi itu adalah bagian dakwah besar, apalagi di masyarakat kita sekarang ini. Semuanya banyak yang curiga kepada kita. Wis curiganya kenapa? Mirip sama pengebom di situ, sama terorisme. Ya? Yeah? Barakallahu fikum. Nah, kita ingin menjawab. Kita ingin berdakwah lewat tebar salam. Apalagi kalau kita berjalan ketemu sama masyarakat, assalamualaikum. Kalau kita ajak salam dia, itu adalah bagian dari dakwah tu ilallah azza wa jalla. Kalau kita kepingin beruntung melalui media ini, kita akan semangat untuk melakukan hal itu. Mas tidak peduli. Barakallahu fikum mau TNI. Dan subhanallah, kalau ketika kita melewati TNI Polri, kita assalamualaikum. Masya Allah. Ya, kalau dia muslim, semangat untuk memberikan jawaban. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau misalkan ya dalam ada kondisi kejadian, pokoknya sudah mulai siaga merah misalkan. Ya tentu yang dilihat yang berjenggotan, yang ini. Nah kalau di saat itu, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Untuk menghilangkan su'udzan. Berburuk sangka misalkan. Barakallahu fikum. Itu dianjurkan dengan salam. Yo, terorisme tidak mungkin akan melakukan hal itu, kan begitu. Mereka paham. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah salah satu contoh. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata untuk meraih keberuntungan bagi orang yang memang menyadari hal itu, dia akan buka pintu di dalam hidupnya selebar-lebarnya. Karena kalaulah dari sisi dunia, di dunia ini material dan material di dunia ini kurang, tetapi dia kepingin untuk menabung menjadi orang yang beruntung sekembalinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jarrabna wa jarraba abna'una di Sumbawa. Ya, anak-anak kita, tulab kita mencoba melewati kampung yang tidak pernah, ya barakallahu fikum, taunya mereka salam awalnya masya Allah disambut, terus berulang-ulang berbulan-bulan, sampai kemudian sebelum nyampe di situ ada gerombolan anak-anak kecil atau orang tua, barakallahu, mereka yang duluan salam dibanding kita, disambut barakallahu fikum dengan salam. Ternyata benar-benar, jikalau kita kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mencoba untuk menyebarkannya hatta sejahat-jahatnya, taruhlah preman, wah kumisnya berpilat ke atas, penampilannya walah, enggak pernah sholat, enggak pernah, coba ucapkan salam kepadanya barakallahu fikum, assalamualaikum. Ya, dia tetap akan mengetahui bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Dia akan jawab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia akan merunduk bahkan di hadapan orang yang menebar kepadanya assalam. Maka tentu kita yang Allah telah berikan hidayah dan taufik ini menjadi orang yang terdepan di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa keberuntungan itu kita harapkan semuanya, baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Alhamdulillah Allah azza wa jalla telah bukakan jalannya dengan taufik dan hidayahnya. Tidak ada keberuntungan yang besar di dalam hidup daripada orang-orang yang dia masih hidup di dunia tapi sudah membeli surganya Allah Azza wa Jalla bi ta'atihi wa tiba'ihi lin Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan beberapa sahabat yang masih hidup tetapi namanya sudah ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu keberuntungan? Ternyata pada saat ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita langkah itu untuk kemudian sama dengan mereka dipilih barakallahu fikum untuk belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di atas bimbingan dan pemahaman seperti yang mereka pahami dan mereka bimbingkan. Ini adalah modal keberuntungan yang sangat besar di dalam hidup. Padanya kebaikan-kebaikan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagi para pelajar ilmu, bagi para pelajar ilmu yang duduk di pondok pesantren, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan cari penukarnya dengan berfikir yang bukan-bukan, kepingin keluar dari pondok karena ini, karena itu. Jangan pilihkan buat dirimu yang engkau tidak pernah tahu akan maslahat atau madharah di belakang. Sekarang sedang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sabarkan diri sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memilihkan mungkin lebih dari itu menjadi seorang da'i, seorang yang alim, rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya. Demikian bagi seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah Azza wa Jalla pilih untuk berposisi mengajak umat dengan ilmu yang dia mampu, dengan akhlak dan adab yang ia punyai, dia bimbing putra-putrinya muslimin, dia punya peluang untuk hal itu, dan dia bagus untuk melakukan hal itu, sabarkan diri bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Beritahukan kepada istri kita, ya, perlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita telah dipilihkan sebuah nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu petugas, maaf-maaf bahasa di dunia, petugas untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah sebuah kemuliaan ma'asyiral muslimin dan muslimah. Barakallahu, terus dijalankan. Ya, kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas, insya Allah ini akan menjadi modal keberuntungan kita di dunia ini. Di saat turunnya ujian fitnah, turun ujian fitnah, berwarna-warni ujian, teman-teman kita sudah terkapar, di sana sudah diambil oleh fitnah, masih Allah berikan pertahanan yang kokoh. Kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas menjalankan apa yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada di antara asatidah, seorang diri di tempat yang sunyi dan sepi, dia mendidik anaknya muslimin 1-2. Besarkan hati dan jiwa, rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah modal keberuntungan di kehidupan dunia ini untuk kemudian meraih keberuntungan yang lebih lagi di akhirat. Maka dari majlis ini saya mengajak para tulabul ilm, para duat ilallah, mari kita sama-sama memikul amanat ilmu agama ini, amanat dakwah ilallah azza wa jalla biqadril istitah. Kita berharap Allah memberikan kita keistiqomahan padanya, selalu diberikan keikhlasan, dibantu dan ditolong, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita harapkan barakallahu fikum di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekaligus sebagai penutup. Seperti yang tadi barakallahu fikum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak hafizahullahu ta'ala, sebagai penutup liqa kita, pertemuan kita beberapa hari, menyelesaikan sebuah risalah yang sangat-sangat insyaAllah berguna di perjalanan kita memikul amanat ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan sekali lagi datang dari diri dan syaitan. Barakallahu fikum. Kesempurnaan mutlak kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.